Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan pembahasan kita dari bab mengenai bersegera dalam beramal, yang kita telah membacakan hadis yang di dalamnya terdapat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa beliau walaupun beliau adalah seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang sudah diampuni dosa-dosa yang terhulu dan yang akan datang, namun tetap beliau bersegera dalam beramal, tidak menunda-nunda amalan, di mana kita telah sebutkan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas setelah menunaikan sholat, segera setelah salam beliau keluar dari jamaah, keluar dari tempat beliau atau beranjak dari tempat beliau ketika mengimami jamaah, kemudian masuk ke dalam salah satu kamar dari istri-istri beliau. Dikatakan teringat ada harta sedekah yang belum dibagikan. Beliau betul-betul amanah dalam permasalahan sedekah tersebut sehingga ingin menunaikannya sesegera mungkin. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ketiga yang di sana terdapat contoh pula kali ini dari salah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun tidak disebutkan siapa namanya, namun tetap contoh dari salah seorang sahabat Nabi ini begitu mengagumkan kita. Kita tidak tahu siapa sosoknya sebenarnya, namun kemudian contohnya yang disebutkan dalam hadis ini betul-betul pantas untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala at-Tsalits yang ketiga dari hadis dalam bab ini, An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu wa an abihi, dia berkata qala rajul min nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Uhudin, berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud, yaitu hari peperangan Uhud. Tidak disebutkan namanya siapa, yang pasti beliau adalah seorang sahabat Nabi dan seluruh sahabat Nabi adalah orang yang paling mulia dari umat ini. Walaupun para sahabat Nabi tersebut bertingkat-tingkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun seluruhnya adalah disepakati bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mulia dari umat ini. Berkata orang tersebut, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Tidakkah engkau melihat, yaitu beritahukan kepada aku, apabila aku terbunuh pada peperangan ini, maka di mana aku? Kemana tempat aku akan kembali? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala fil jannah." Engkau akan berada di dalam surga apabila engkau terbunuh dalam peperangan ini. Maka segera sahabat tersebut radhiyallahu anhu faalqaa kamaratin kunna fi yadihi. Maka dia pun melemparkan kurma-kurma yang masih berada di tangannya. Thumma qatala hatta qutila. Kemudian dia bertempur sampai dia terbunuh dalam peperangan Uhud tersebut. Qala muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sama-sama dikeluarkan oleh beliau berdua dalam kitab Sahih yang dikarang atau ditulis oleh beliau berdua. Maka di sini kita mendapatkan contoh dari seorang sahabat, dan secara keumuman para sahabat seperti ini keadaannya, bersegera untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak menunda-nunda. Ini sifat mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka, baik kemuliaan di dunia ataupun di akhirat, dengan sifat mereka yang mulia ini bersegera dalam beramal. Ini salah satu contoh dari kalangan para sahabat laki-laki. Di sana ada contoh yang lainnya dari kalangan para sahabat perempuan. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Zain rahimahullah ta'ala, dinukilkan dari hadis yang bunda Bapak Ma'alaihi, bahwasanya Nabi SAW ketika pada hari Aid beliau berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian setelah selesai beliau berkhutbah di hadapan para laki-laki, beliau turun dari atau keluar pergi dari tempat beliau berkhutbah tadi, kemudian datang menuju para wanita, menuju para wanita, karena antara kaum laki-laki dengan kaum wanita di situ ada jarak, tidak langsung bertemu antara sok laki-laki dan sok perempuan, namun ada jarak pada musalla Aid atau lapangan di mana para sahabat melakukan salat Aid di sana. Maka beliau mendatangi para perempuan tadi dan kemudian memberikan khutbah yang khusus untuk mereka. Karena kan pada zaman dahulu belum ada pengeras suara seperti pada zaman kita. Maka beliau mendatangi para wanita dan memberikan khutbah kepada mereka, memberikan petuah dan nasihat kepada mereka. Di antaranya yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan, ya masya Allah nisa tasobatna fa'inakumna akta ahlinna maka mengkala sallallahu alaihi wasallam, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian karena kalian adalah penduduk paling banyak daripada neraka. Itu kaum wanita secara keumuman, mereka adalah penduduk yang merupakan mayoritas penduduk neraka, orang-orang yang menjadi mayoritas penduduk neraka. Maka ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah, bersegera para wanita tersebut dari kalangan para sahabat, mereka mengambil perhiasan-perhiasan yang mereka bawa, baik itu berupa anting atau berupa cincin. Mereka melemparkan kepada Bilal, dan Bilal kemudian menampung perhiasan-perhiasan tersebut dengan bajunya, ditadahi dengan bajunya, kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Lihat bagaimana mereka, kaum wanita dari kalangan para sahabat, tidak menunda-nunda Dan kemudian menunggu sampai akhir daripada khutbah buku bulan Rabiul Awal. Langsung ketika mendengarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha untuk melakukannya ketika itu juga. Berusaha untuk melakukannya ketika itu juga, tidak menunda-nunda. Dan juga ada contoh yang lainnya dari kalangan para sahabat wanita juga. Ini bagaimana bagaimana para sahabat, walaupun mereka kaum wanita, namun mereka adalah orang-orang yang begitu bersegera dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat mengenai hijab, ketika turun ayat mengenai hijab, yang pada awalnya mengenai hijab, jilbab, suatu yang menutup itu wanita tidak atau belum diwajibkan pada orang Islam. Ketika turun ayat mengenai hijab, mereka bersegera untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bagi kaum wanita untuk berhijab. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak memiliki kain lebih, maka kain sitar, kain seperti korden yang ada di rumah yang dijadikan sebagai hijab mereka, dijadikan sebagai jilbab mereka untuk keluar. Ini keadaan para sahabat ketika itu, tidak kemudian menunda-nunda untuk beramal, tidak menunda-nunda untuk beramal. Demikian pula dari kalangan para laki-laki, di kalangan para sahabat, mereka turun ayat tentang pengharaman khamr, minuman keras, di mana minuman keras diharamkan secara bertahap. Pada awal Islam masih diperbolehkan, kemudian dilarang seseorang untuk mendatangi jamaah dalam keadaan masih bau minuman keras. Itu tahapan yang kedua. Kalau memang dilarang datang ke jamaah dalam keadaan masih bau minuman keras, berarti terbatas waktu untuk meminum minuman keras, meminum khamr. Waktu yang luang hanya waktu malam saja. Kemudian pada akhir diharamkan secara mutlak. Dan ketika diharamkan secara mutlak, apa yang mereka lakukan? Ketika mendengarkan ayat tersebut, masih ketika itu teko-teko yang berisi minuman keras masih diedarkan di antara mereka, langsung dituangkan begitu saja. Demikian pula apa yang mereka simpan dari minuman keras, dari khamr tadi, langsung dituangkan dan di yaitu buang begitu saja. Sampai-sampai disebutkan jalan-jalan Madinah ketika itu basah, becek, dikarenakan minuman khamr. Atau mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bersegera dalam melakukan amalan kebaikan. Dan termasuk faedah yang bisa kita ambil dari hari ini, bahwasanya seorang yang bertempur kemudian terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tempat kembalinya adalah surga. Akan tetapi ini menjadikan kita bertanya-tanya, apakah seluruh orang yang meninggal tewas ketika di medan peperangan semuanya masuk dalam al-jannah, seluruh korban dari kalangan kaum muslimin semuanya masuk dalam al-jannah? Tidak. Yang masuk surga sebagai seorang syahid adalah seorang yang bertempur fi sabilillah. Niatnya itu apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Rasulullah SAW ditanya tentang seorang yang berperang karena hamiya, yaitu sifat atau rasa kesukuan, atau kalau zaman sekarang ya kebangsaan, kenegaraan, nasionalisme. Dan seorang yang bertempur dikatakan dia adalah seorang yang berani, ini menunjukkan keberaniannya. Dan seorang yang bertempur dikatakan dia ingin dilihat oleh manusia bahwa dia adalah seorang yang betul-betul berperang dengan, yaitu tidak mengenal rasa takut, berada di depan untuk lihat manusia, untuk dipuji. Maka di antara mereka mana yang dikategorikan sebagai di jalan Allah? Tiga orang yang bertempur karena kesukuan atau nasionalisme dan lain sebagainya, fanatisme golongan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah seorang yang bertempur karena rasa beraninya. Dia ingin meluapkan rasa keberanian yang dia miliki. Dan yang ketiga, seorang yang bertempur supaya manusia melihat bahwasanya dia adalah seorang yang gagah berani dalam pertempuran. Mana yang dia di antara mereka yang dikategorikan sebagai di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala lisakuna kalimatullahi ilayya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang bertempur supaya kalimat Allah, itu agama Islam ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, menjadi sesuatu yang tinggi di muka bumi, maka inilah yang dikategorikan sebagai seorang yang bertempur di jalan Allah. Maka seorang yang niatnya seperti ini, keluarga ketika bertempur dalam jihad, tentu saja jihad yang syar'i untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang apabila terbunuh dalam pertempuran tersebut akan masuk dalam al-jannah, akan masuk dalam surga. Maka sampai pada amalan yang paling tinggi dalam Islam, makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Islam ini puncak daripada turunnya adalah Islam. Amalan yang paling tinggi adalah adalah jihad. Puncak daripada turun Islam, amalan yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah. Sampai amalan yang paling tinggi pun membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Apabila tidak ikhlas dalam peperangan yang tersebut, sebagaimana dalam hadis yang lainnya tentang tiga orang yang paling pertama dikobarkan api neraka untuk mereka, salah satunya itu apa? Seorang yang kemudian ketika nanti pada hari kiamat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Taala kepada orang tadi, kemudian ditanya, dengan kenikmatan-kenikmatan ini apa yang telah kau perbuat, apa yang telah kau amalkan? Dia menjawab, qataltu fika hatta qutiltu, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Tapi apa? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa Taala ketika itu. Ketika pada hari kiamat, kazabta, walakinaka qatalta liqal jari, engkau telah berdusta. Engkau bertempur bagi engkau ketika berperang adalah supaya engkau dikatakan seorang pemberani. Enggak apa, diperintahkan orang ini kemudian diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka perhatikan, ketika seorang misalnya kita ditakdirkan untuk kemudian bertempur di jalan Allah Subhanahu wa Taala, maka hendaknya dia betul-betul meluruskan niatnya. Apabila tidak, maka apa yang dia korbankan dalam peperangan tersebut, harta, tenaga, dan bahkan nyawa hilang sia-sia, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dan justru dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Taala apabila niatnya belum lurus. Dan dalam seluruh amalan, luruskan niat kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Maka dari sisi yang lainnya, kita menjadi paham dan mengetahui apabila kita melihat ada seorang yang bertempur di medan pertempuran jihad yang syar'i, kemudian dia tewas meninggal di situ, tidak bisa kita katakan bulan syahid. Orang ini telah mati syahid. Perhatikan hadis yang lain, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min maklumin yuklamu fi sabilillah." Tidak ada seorang pun yang terluka dalam peperangan di jalan Allah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. penuh kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa jaa yawmul qiyamah wa ja'ahu yaqbu damah. Kecuali datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan luka yang dia dapatkan ketika berperang tadi masih keluar darahnya, masih mengalir darahnya. Lautan kelihatannya dari sisi warnanya, warna yang keluar dari darah. Ar-rihu rihu misk, akan tetapi ketika dicium baunya yang keluar tadi dari lukanya adalah bau misk. Begitu harumnya bau tersebut dari luka atau darah yang keluar dari lukanya tadi pada hari kiamat. Ini hadis yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu siapa yang terluka di jalannya. Seorang yang meninggal di jalan di dalam peperangan, di medan pertempuran, jihad, syar'i, tidak bisa kita katakan dia memang terluka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih tahu tentang niatnya. Ya. Seperti orang yang tadi, tiga orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang adalah seorang yang bertempur, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad di medan pertempuran yang syar'i, kemudian terbunuh. Kita tidak tahu niatnya, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Kemudian ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dustakan klaimnya bahwa dia bertempur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang kemudian mengatakan ketika melihat seorang yang meninggal di medan pertempuran bulan syahid. Ini sudah diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pada suatu hari beliau berkhutbah mengatakan kepada manusia, ayuhan nas, innakum taquluna bulan syahid wa bulan syahid. Wahai sekalian manusia, sebenarnya kalian mengatakan bulan syahid, ini yang meninggal di jalan atau di pertempuran ini syahid. Pulang syahid, ini juga meninggal di pertempuran, dia juga syahid. Ditentukan bahwasanya dia syahid, mati secara syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'allahu an yakuna qad awqara rahilatahu min al-ghulul. Dan bisa jadi seseorang dari mereka yang kalian katakan syahid itu sudah membebani kendaraannya dengan harta yang tidak halal dari lapangan perang. Itu apa? Bisa jadi salah satu dari mereka diam-diam mengambil harta lapangan perang sebelum dibagikannya harta tersebut. Ini namanya hulul, tidak boleh, haram. Bisa jadi salah satu dari mereka melakukan seperti ini, kita tidak tahu. Zahirnya dia telah melakukan amalan yang mulia. Namun kemudian kita tidak tahu niatnya, kita tidak tahu amalannya, apa yang kemudian dilakukan dalam peperangan tersebut. Bisa jadi dia campurin peperangan tersebut dan kemasukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa mengatakan. Masih kamu lihat seseorang terluka atau kemudian terbunuh dalam peperangan seperti itu, tidak bisa kita katakan bosnya dia syahid. Namun kita katakan secara umum, siapapun yang terbunuh di jalan Allah, di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu siapa yang terbunuh di jalan Allah. Siapapun yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid, maka dia masuk dalam al-jannah. Ada pula yang meninggal di jalan Allah atau di pertempuran seperti itu, misalnya kita harapkan bagi dia kebaikan, maksudnya dia termasuk seorang yang dikategorikan sebagai syuhada. Jika pulang meninggal, kita doakan mudah-mudahan dia termasuk salah satu dari syuhada. Kemudian juga adalah hari ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersemangat dalam mencari ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini seorang sahabat yang diceritakan dalam hari ini oleh Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kalau aku terbunuh dalam peperangan ini di mana? Dan mereka ketika bertanya seperti ini, yang mereka jadikan tujuan itu untuk beramal dengan apa yang mereka telah ketahui tadi. Ketika tahu dari Rasulullah SAW bahwasanya ketika dia terbunuh di peperangan tersebut dia masuk dalam surga, segera langsung dilakukan. Ya. Maka inilah contoh dari para sahabat berilmu kemudian beramal dan tidak selang jauh antara ilmu dan amalan itu. Ya. Langsung spontan, spontan ya. Mengetahui langsung diamalkan, mengetahui langsung diamalkan. Begitulah para sahabat, begitulah para sahabat bertanya untuk beramal. Dan ini berkebalikan dengan keadaan sebagian manusia pada zaman sekarang, yaitu di antara mereka ada yang bertanya untuk sekedar mengetahui saja, oh ternyata hukumnya begitu. Amalannya ada atau tidak? Tidak, tidak, nol. Tidak dilakukan. Setelah tahu ya sudah. Seakan-akan cuma disimpan di memori saja. Ya. Kemudian tidak ada wujudnya dalam bentuk amalannya. Maka yang seperti ini seharusnya menjadi koreksi bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan diri kita dari sikap yang seperti ini, bertanya atau kemudian mencari ilmu hanya sekedar untuk wawasan, pengetahuan, untuk memenuhi memori kita. Kemudian ketika misalnya ada orang yang bertanya, berjawab. Ya, ketika ada permasalahan, bisa memberikan solusi. Untuk diri kita sendiri, tidak ada asalnya, tidak ada dampaknya. Maka, bukan seperti itu sifatnya. Para sahabat sifatnya generasi yang termulia dari umat ini. Dan dalam hari ini pula ada bukti bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Beliau bisa memberitahukan secara pasti dan ini berdasarkan wahyu. Bahwasanya orang tadi adalah masuk dalam jannah, akan ketika meninggal dalam peperangan tersebut, terbunuh dalam peperangan tersebut, akan masuk dalam jannah. Ya. Yang seperti ini tidak ada cara untuk mengetahuinya pulang di jannah atau pulang di neraka kecuali melalui jalan wahyu, melalui jalan wahyu. Ya. Maka kembali lagi kepada faedah yang tadi. Kita tidak bisa mengatakan bulan syahid, bulan masuk jannah ketika terbunuh di peperangan yang seperti itu. Ya. Dikarenakan ini hanya kita ketahui dari jalan wahyu saja. Ya. Ada bulan ini yang meninggal dalam peperangan, kita harapkan kebaikan baginya termasuk dari kalangan para syuhada. Dan tidak bisa kita pastikan bahwa dia seorang syahid, seorang yang masuk ke dalam jannah. Maka inilah pembahasan dari hadis ini, hadis yang mengandung contoh dari seorang sahabat yang mulia yang kita tidak tahu namanya siapa, namun begitu besar teladan yang diberikan oleh sahabat tersebut bagi diri-diri kita apabila kita mau merenungi dan kita mau mencontoh sahabat tadi. Kita akan masuk kepada hadis yang selanjutnya, namun sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ar-rabi' yang keempat dari hadis-hadis yang ada pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pria kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu shadaqati afdhal ajran, wahai Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi, para sahabat betul-betul bersemangat untuk mencari ilmu dari Rasulullah SAW dan pertanyaan-pertanyaan mereka, bukan pertanyaan-pertanyaan yang yaitu ringan. Biasanya mereka mencari pertanyaan-pertanyaan yang besar, mencari pertanyaan-pertanyaan yang memang apabila mereka mengamalkan, yang mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini yang dikatakan apa? Sedekah mana yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena manusia yang lainnya, salah seorang sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah, ayu amali ahabu ilallah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan juga ada juga seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam kalimatan la as'alu anhu ahadan ghairaka, wahai Rasulullah, katakan kepada aku suatu perkataan yang aku tidak perlu menanyakan lagi kepada orang selain engkau, ya, suatu perkataan dan nasihat yang cukup begitu untuk aku pegangi daripada perkataan-perkataan yang lainnya. Jadi pertanyaan mereka betul-betul pertanyaan yang berbobot, bukan pertanyaan yang yaitu ringan. Mereka ingin mendapatkan keutamaan yang sebesar-besarnya, maka mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang besar pula. Maka di sini Rasulullah SAW menjawab, qala an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun tafsha al-fakr wa ta'mal al-ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat walafiat. Syahih yaitu kikir. Engkau mengkhawatirkan kekafiran dan engkau mengharapkan kekayaan. Wala tumhil hatta idza balaghtil atau balaghtil qurbun, dan kau tidak menundanya sampai ketika sudah sampai nyawa di kerongkongan. Qul li fulan kada wa li fulan kada, engkau mengatakan untuk fulan ini saya berikan sekian dan untuk fulan yang ini saya berikan sekian. Waqad kana li fulan, padahal harta tersebut dulu sudah punya fulan, yaitu sudah punya orang lain, bukan punyanya sudah ketika sudah mendekati ajal. Qala tafaqun alaihi, hadis yang mutafaqun alaihi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini kuat berdiri dalam bagi Allah yang berkuah. Rasulullah SAW memberitahukan tentang suatu sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu dalam keadaan sedekah tersebut betul-betul berat bagi diri seorang. Dalam keadaan sehat walafiat, yaitu masih muda, masih berangan-angan panjang, dan dalam keadaan syahih, yaitu apa, syahih itu bakhil, dalam keadaan tidak ingin memberikan harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia masih muda. Ketika masih muda berarti apa? Dia mengharapkan umur yang masih panjang. Bakhil ya, kenapa? Karena toksel tetap dia khawatir dirinya akan bakhil. Ini hidupnya masih panjang ini, yang menurut pikiran dia. Padahal apa yang namanya ajal, yang namanya kematian, tidak ada seorang pun yang tahu, bisa datang cepat, bisa datang lambat. Namun seorang yang dalam keadaan masih sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun, tidak ada penyakit yang kronis, tidak ada penyakit berat, biasanya masih mengharapkan hidup yang panjang, sehingga apa? Khawatir nanti jatuhnya miskin. Wadah malu hina, dan dia juga mengharapkan bahwasanya dia mendapatkan kekayaan. Artinya kekayaan bertambah dan bertambah dan bertambah, tidak berkurang. Sehingga anak ini hidup masih panjang, butuh perbekalan yang banyak untuk menjalani hidup ini dari sisi perbendaharaan harta dunia. Itu dalam pikirannya seorang yang masih dalam keadaan sehat, seperti itu biasanya keadaannya. Maka perhatikan, orang yang seperti ini sebetulnya paling berat untuk kemudian bisa bersedekah. Namun itulah keadaan yang paling afdal untuk bersedekah. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan walatumhe, dan kau tidak menundanya sampai ketika sudah nyawa itu dikongkong, artinya sudah mendekati sakaratul maut. Yang dimana mendekati sakaratul maut dari sisi fikihnya, maksudnya tidak boleh seseorang memberikan dari hartanya lebih dari sepertiga. Adapun sepertiga yang dari hartanya masih boleh dia kemudian memberikannya kepada orang yang dia kehendaki. Maka Rasulullah SAW bersabda di sini, dan dia tidak menundanya sampai ketika telah sampai nyawa di kerongkongan, kemudian dia baru berkata, ini untuk pulang, saya sudah tanda untuk pulang, dan ini untuk pulang. Padahal memang harta tersebut adalah memang sudah milik orang lain. Dari sisi apa? Dari sisi ketika sudah mendekati ajalnya tadi, kita sebutkan bahwasanya tidak boleh orang sembarangan untuk mendapatkan hartanya. Cuma boleh dari sepertiga dari hartanya. Kenapa? Karena untuk menjaga hak dari para ahli waris. Ini yang namanya harta sudah mau berpindah kepada ahli waris, dikarenakan orang yang memiliki harta tadi sudah dalam keadaan sakit, yang sakitnya ini sudah mendekati ajal, sudah datang-datang dan dia akan dijemput oleh kematiannya. Maka untuk menjaga hak dari ahli waris, Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan bahwasanya ketika sudah mendekati sakaratul maut, sudah sakit dan akan atau sudah jelas dekat ajalnya, maka tidak boleh untuk mensedekahkan hartanya kecuali apa? Sepertiga saja. Ini paling maksimal. Sepertiga ini masih boleh untuk disedekahkan. Maka di sini dikatakan waqad kana li fulan, dan memang hartanya sebenarnya sudah milik fulan. Artinya sudah milik ahli warisnya sudah. Sudah menjadi milik ahli warisnya. Dia tidak memiliki hak kecuali pada sepertiga saja yang dikatakan sebagai sodaqatun tasaddaqu biha Allah alaihi, sebagai sodaqah yang Allah Subhanahu wa taala mensodaqahkan kepada engkau supaya engkau bisa itu menambah amalmu dengan sepertiga dari harta tadi. Masih diberikan kesempatan untuk kemudian bersodaqah. Maka di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya ketika seseorang itu masih sehat, masih belum ada tanda-tanda kematian, masih belum tertimpa penyakit yang kronis, maka bersegeralah untuk dia melakukan amalan di antaranya shadaqah. Dan itu adalah amalan yang paling afdal ketika itu, shadaqah yang paling afdal. Kalau tidak ada kita masih sehat, bersegera untuk melakukan amalan tersebut sebelum nanti datang penyakit yang kronis, yang sudah ketika saat seperti ini seorang sudah tidak mengharapkan lagi panjangnya umurnya, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan hartanya. Kalau sudah mendekati sakaratul maut, ya mungkin seluruh hartanya mau dia keluarkan dan dia infakkan supaya menjadi tabungan di hari akhir. Karena sudah tidak mengharapkan hidup yang panjang lagi, sudah tidak menakutkan kefakiran lagi. Sudah dekat kematian, tidak takut lagi terhadap kefakiran. Maka ini faedahnya, seseorang ketika melakukan amalan dalam keadaan yang berat bagi dia, semakin berat amalan tersebut bagi dirinya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Inna ajruki biqadri ta'abuki," atau yang semisal ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya pahalamu itu sesuai dengan kadar lelahmu engkau ketika melakukan amalan tersebut. Semakin berat amalan tersebut, dari sisi fisiknya misalnya pada mengeluarkan tenaga, atau dari sisi tadi perasaannya, berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, berat untuk menginfakkannya. Semakin dia melawan keinginan dirinya kemudian menginfakkan dan mengorbankan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahalanya. Berbeda antara seorang yang bersedekah misalnya 50.000 dalam keadaan penghasilannya itu misalnya satu harinya 100.000. Dengan seorang yang bersedekah 50.000 dengan seorang yang penghasilannya pada sehari ini misalnya 1.000.000. Beda. Dari sisi apa? Dari sisi beratnya seorang untuk menerangkan dan mengeluarkan harta tersebut. Berbeda. Mana lebih berat? Misalnya seorang yang mengeluarkan 50.000 dalam keadaan apa? Penghasilan setiap hari 100.000. Setengah dari penghasilannya dia keluarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat. Namun apa? Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang kedua yang dia mengeluarkannya dengan ringan saja. Ya. Hasilnya besar setiap harinya. Maka ringan kemudian keluarkan. Maka ini kaidahnya. Ketika semakin berat amalan yang kita lakukan, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk yaitu contoh dari kaidah ini adalah amalan sholat yang paling afdal. Sholat sunnah yang paling afdal itu adalah sholat wajib, sholat malam. Afdal sholat ba'dal fardhah. Berkata Rasulullah SAW, afdal sholat ba'dal fardhah sholat lain. Sholat yang paling utama setelah sholat yang fardhu, setelah sholat lima waktu, setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Kenapa? Paling berat. Kita semua merasakannya. Paling berat untuk kita bisa bangun pada jam 2 atau jam 3 misalnya, setengah 4 katakanlah, atau pada jam 4 kali itu sudah mendekati subuh, cuma setengah jam mendekati subuh itu pun berat bagi seseorang. Kalau sudah mendekati adzan atau sudah adzan, berat atau enggak bangun? Enggak berat. Kenapa? Karena memang sudah waktunya bangun, sudah wajib baginya untuk menunaikan sholat subuh. Setengah jam atau seperempat jam bahkan sebelum subuh ini berat sekali. Oleh karena itu, walaupun cuma 3 rakaat itu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam tersebut. Seorang masih menginginkan untuk tidur lelap, apalagi pada masa-masa sekarang yang pada akhir malam yaitu apa? Dingin ya. Pengennya kalau bangun, sudah bangun, sudah mulai, ya apa? Dingin, ambil selimut, tarik lagi selimutnya. Begitulah keadaannya, namun ketika seorang melakukan amalan dalam keadaan seperti itu, misalnya pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan kita tentang hadis yang ke-4. Di sini juga ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa setiap ruh ketika dicabut, dicabutnya dari bawah ke atas. Sehingga apa? Sehingga disebutkan ketika sudah sampai ke rongkongan, berarti apa? Ruh dicabut dari bawah. Dari bawah ditarik kemudian sampai ke atas. Sehingga disebutkan apa? Sampai kerongkongan. Bukan sampai ke kaki, tapi apa? Sampai ke kerongkongan. Kerongkongan atas atau di bawah? Di atas. Di bagian atas dari badan seseorang. Oleh karena itu, Allah alam betul atau tidak, bahwasanya yang pertama kali dingin daripada mayat itu kakinya ya? Ya, kakinya kan? Ya. Allah alam itu bisa jadi adalah sebab bahwasanya ditarik ruh dari bawah menuju ke atas. Allah alam sebab. Sampai di sini pembahasan kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Thank you.